Bismillah, Pak Ustaz, Ana mau tanya, apakah disunahkan pada musibah ini untuk kunut nazilah pada setiap sholat Jumat? Syukron, jazakumullah khairan. Setahu Ana tidak ada. Ulama yang menganjurkan demikian, kunut nazilah. Mengapa? Karena disebutkan dalam dalil tadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah jadikan sebagai rahmat untuk orang yang beriman. Barakallahu fiik.